Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ba'd. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Mutafaqih. Dan kita masuk pada Kitabus Salah, pelajaran yang kelima. Penulis mengatakan Kitabus Salah, Kitab Salah, Babul Azan wal Iqamah, Bab Azan dan Iqamah, Bab Azan dan Iqamah. Ya, dalam Kitabus Salah ini, dalam Kitabus Salah ini ada 6 bab. Ya, bab pertama Babul Azan wal Iqamah, bab tentang azan dan iqamah. Kemudian yang kedua bab syurut sihhati shalah, bab syarat sahnya salat. Yang ketiga bab ahkamis shalah, bab hukum-hukum seputar salat. Kemudian yang keempat bab sujudis sahwi, bab tentang sujud sahwi. Dan yang kelima bab salatil jamaah, bab salat jamaah. Dan yang keenam bab salatil jumaah, bab salat jumaah. Ya, babul adzan, bab yang pertama babul adzan wal iqamah, bab tentang adzan dan iqamah. Wa fihi dhabitani, pada bab ini ada dua ketentuan, ada dua poin ketentuan. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutu sihhatil adzani 10, syarat sahnya adzan ada 10. Yang pertama an-niyatu, niat. Sanian yang kedua ayakun al-muazzinu musliman. Ya, syarat yang kedua muazzin dia haruslah seorang muslim. Muazzin dia haruslah seorang muslim. Kemudian yang ketiga ayakun zakaran, dia haruslah seorang laki-laki. Dia haruslah seorang laki-laki. Kenapa? Karena azan itu ditinggikan suaranya. Ya, ditinggikan suaranya. Dan dia disunahkan agar supaya lemparan suara itu semakin jauh. Disunahkan untuk lemparan suara itu semakin jauh. Sementara wanita itu diperintahkan untuk melirihkan suaranya. Dan tidak diperbolehkan ya meliuk-liukkan suara. Tidak diperbolehkan untuk meliuk-liukkan suara. Ya, namun seandainya wanita dia azan di tengah wanita yang lainnya, maka ini diperbolehkan. Maka diperbolehkan kalau dia azan di tengah-tengah wanita yang lainnya. Dengan syarat ya tidak menimbulkan fitnah dan suaranya tidak sampai ke laki-laki. Kemudian selanjutnya ayakuna aqilan, syarat yang keempat seorang muadzin seorang yang berakal. Ya, kenapa? Karena azan adalah ibadah dan ibadah itu tidak sah kecuali dari orang yang berakal. Kemudian syarat yang kelima ayakuna mumayyizan, seorang muadzin dia harus seorang yang mumayyiz, seorang yang sudah tamyiz, ya. Yakni seorang yang sudah membedakan, yang sudah mampu membedakan antara adat dengan ibadah. Ya, antara adat dengan ibadah. Kalau sholat saja usia tamyiz diperbolehkan, maka tentu azan juga lebih diperbolehkan lagi. Dan usia tamyiz itu ya, umumnya usia 7 tahun. Ya, usia 7 tahun. Kemudian yang keenam ayyakuna natiqan, syarat yang keenam muadzin itu orang yang bisa berbicara. Ya, seorang yang bisa berbicara. Kemudian yang ketujuh ayakun al-adhanu ba'da dukhulil waqti illa al-fajri illa fil fajri. Azan dilakukan setelah masuknya waktu kecuali pada salat subuh. Azan dilakukan setelah masuknya waktu, ini syarat yang ketujuh, kecuali pada salat subuh. Ya, kalau salat subuh kan azannya dua kali. Maka azan yang pertama itu diperbolehkan sebelum masuk waktu subuh. Kemudian yang kedelapan, ayakuna min wahid. Azan itu dilakukan oleh satu orang. Artinya dilakukan oleh satu orang, ya, di saat melafadzkan azan, ya, itu dilafadzkan oleh satu orang dari depan sampai belakang. Ya, bukan dari depan satu kemudian nanti disambung lagi, bukan seperti itu. Jadi disyaratkan pelafatan azan itu dilakukan oleh satu orang. Kemudian yang kesembilan, at-tartib, berurutan, ya. Yang kesembilan, berurutan. Yani lafaz-lafaz azan itu dilakukan secara berurutan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu tidak bisa dibalik-balik. Syahadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak, itu syarat yang ke-9, berurutan, tertib. Kemudian yang ke-10, al-muwalah. Al-muwalah ini artinya berturut-turut atau bersambung tanpa ada jeda yang lama. Ya. Contohnya misalkan ya, seseorang itu dia membaca lafadz adzan, kemudian dia berhenti, lalu dia berwudu. Ya, tentu saja ini ada pemisah yang cukup lama, ya. Maka kalau seperti itu jeda yang cukup lama, maka seperti itu dia harus mengulangi lagi. Dia harus mengulangi lagi. Tidak bisa dia waktu yang jeda yang lama itu kemudian dia kembali dan menyempurnakan, itu nggak bisa. Akan tetapi apabila jedanya itu sedikit, seperti misalkan dia batuk, ya, atau misalkan dia mengingatkan orang lain yang ada bahaya di situ, misalkan musolanya atau masjidnya dekat masjid, kemudian ada orang yang mau kecelakaan, diingatkan sebentar lalu dilanjutkan adzan, maka ini tidak masalah. Kemudian adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, sunanul adzan asharun. Sunanu al-adhan ashrun. Sunah-sunah adhan itu ada 10. Yang pertama, kaunul muazzini hasanas sawut. Ya, muazzin suaranya bagus. Keadaan muazzin bersuara bagus, ini sunah pertama. Ya, ini mustahab. Nah, seandainya yang azan itu orang yang suaranya tidak bagus, itu juga tidak apa-apa. Kemudian kesunahan yang kedua, kaunuhu aminan. Ya, kaunuhu aminan. Seorang muadzin adalah seorang yang amanah. Ya, seorang yang amanah, terpercaya. Ya, kenapa seorang muadzin dia harus seorang yang terpercaya, ya, karena dia itu dipercaya menjaga waktu-waktu kaum muslimin. Ya, karena dia dipercaya menjaga waktu-waktu kaum muslimin. Ya, dengannya lah seorang yang berpuasa menahan dari makan dan minum. Demikian pula dengannya lah seorang yang berpuasa dia berbuka. Ya, demikian pula manusia sholat ketika mendengar dia azan. Ya, maka dia haruslah seorang yang amanah, seorang yang terpercaya. Demikian pula sebagian ulama mengatakan di antara manfaat amanah, ya, dari seorang muadzin ini, seorang muadzin terpercaya, karena seorang muadzin itu pada zaman dahulu dia harus naik ke tempat-tempat yang tinggi, gitu kan, ke atap-atap. Nah, dan bukan suatu hal yang tidak mungkin, dia bisa saja melihat sebagian aurat kaum muslimin. Ya, bisa saja dia melihat sebagian aurat kaum muslimin karena saat dia naik, kan, dia pasti akan melihat kanan kiri. Kalau dia orangnya tidak terpercaya, ya, nanti bisa saja dia menceritakan kepada orang lain. Atau misalkan dia melihat kepada aurat itu dengan sengaja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman, ya. Seorang imam dia menjamin makmumnya, sementara seorang makmum dia diberi kepercayaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga di antara kesunahan seorang muadzin kaunuhu aliman bil waqti. Dia adalah orang yang mengetahui waktu. Dia mengetahui waktu masuknya salat. Ya. Maka di dalam syarahnya, ya, Syekh Nurul Mushallan hafizallahu beliau mengatakan, ya, seorang muadzin dia harus mengetahui waktu. Setiap salat dia memiliki waktu. Qad yu'rafu bi umurin falakiyah aw umurin ya'rifuha al-arabu, dan waktu itu diketahui berdasarkan ilmu falak atau berdasarkan pengetahuan yang biasa diketahui oleh orang-orang Arab. Ya. Maka disunahkan bagi seorang muadzin untuk mengetahui hal-hal tersebut. Jadi muadzin itu dia harus mengetahui tanda-tanda waktu sholat gitu. Ya, dari misalkan waktu zuhur itu ketika zawal, ya. Kemudian waktu subuh ketika terbitnya fajar shadiq, ya. Dia harus mengetahui hal seperti itu. Karena kalau suatu waktu misalkan jamnya mati atau jamnya atau apalah gitu, ya, contohnya atau biasanya dia ada yang menunjukkan, kemudian yang menunjukkan pas enggak ada, maka dia tetap bisa azan dengan mengandalkan pengetahuan dia terhadap tanda-tanda waktu sholat. Maka dia disunahkan seorang muadzin itu dia mengetahui waktu sholat. Kemudian yang keempat, mutatahiran minal hadatsaini, di antara kesunahan bagi seorang muadzin dia harus suci atau dia suci dari dua hadat, hadat akbar ataupun hadat asghar. Nah, ini sunnah ya bagi seorang muadzin dia suci dari hadat akbar dan hadat asghar. Kemudian yang kelima, qa'iman. Di antara kesunahan bagi seorang muadzin dia azan dalam keadaan berdiri. Dia azan dalam keadaan berdiri. Kemudian yang keenam, di antara kesunahan bagi seorang muadzin ayyakuna ala 'uluwin. Ya, dia azan di atas tempat yang tinggi. Nah, kemudian di sini Syekh Nur Nusalan hafizallahu mengatakan wal an matalan hunaka mukabbiratun qad yugni an hadza. Nah, di sana atau di masa ini ada pengeras suara. Ya. Dan ini sudah cukup. Seseorang muadzin tidak perlu untuk naik ke tempat tinggi. Ya. Fa yustahabbu rafu hadhihi al-mukabbirat, maka disunahkan untuk meninggikan pengeras suara tadi hatta yuhatta tusila as-sauta. Hatta tusila sauta ila akbari adadin minan nas, sehingga bisa menyampaikan suara ke banyak orang. Jadi sekarang yang sunnah itu bukan muadzinnya itu naik ke tempat tinggi, tapi apa? Nah, suaranya itu di pengeras suaranya itu ditaruh di tempat yang lebih tinggi dan banyak itu. Intinya dia bisa menyampaikan ke orang banyak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya rafi'an wajhahu ja'ilan asbu'aihi fi udhunaihi. Dia mengangkat wajahnya. Dia mengangkat wajahnya. Ja'ilan asbu'aihi fi udhunaihi. Dan dia menjadikan kedua jarinya pada kedua telinganya. Ya, yakni jari telunjuknya. Jadi jari telunjuknya itu ditaruh di atas di kedua telinganya. Kemudian dia mengangkat kepalanya seperti ini. Jadi hadannya bukan gini, tapi dia mengangkat kepalanya. Yarfa'u ayakuna rafi'an wajhahu, dia mengangkat wajahnya. Wajailan isba'aihi fi udhunaihi, dia menjadikan kedua atau menaruh kedua jarinya, yakni maksudnya adalah telunjuknya pada kedua telinganya. Nah, dan di sini Syekh mengatakan wa hadha ahra li rafi's saut. Faman jarraba hadha ya'rifu anna hadha ahra li rafi's saut. dan ini lebih mungkin untuk bisa meninggikan suara. Ya, ini lebih mungkin, lebih bisa dipakai alat bantu untuk meninggikan suara. Demikian pula di antara faedahnya, kalau pada zaman dahulu seseorang melihat bentuk seperti itu, ya, maka akan diketahui bahwa dia sedang azan, berarti ini sudah masuk waktu sholat. Ya, misalkan zaman dahulu orang dari jauh dia tidak dengar suara, ya kan? Nah, tapi dia lihat ada orang berada di atas rumah, misalnya di atas menara dengan posisi seperti itu. Nah, ini posisi orang azan. Nah, ini diantara faedah dari posisi seperti itu. Ya, menaruh kedua jarinya, jari telunjuk kanan, ya, jari telunjuk kanan, telunjuk kiri ke telinga, kemudian kepalanya diangkat. Baik, kemudian diantara kesunahan dari adzan, mustaqbilan al-qiblata, menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Dan ini berdasarkan keumuman pelaksanaan ibadah, itu disunahkan untuk menghadap kiblat. Kemudian multaqiyan yaminan wa shimalan fil hayya alai fil hayyat fil hayya alataini, ya, menoleh ke kanan dan ke kiri pada saat membaca dua hayya ala salat, hayya al falah, ya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Nur bin Shalih hafizallahu taala, dia menoleh sebelah kanan ketika membaca hayya ala salah, hayya ala salah, ya, dan dia menoleh ke sebelah kiri ketika membaca hayya ala al falah, hayya ala al falah, ya. Jadi ketika dia hayya ala salah sekali, hayya ala salah, ini ke kiri hayya ala salah. Kemudian kalau hayya ala al falah itu ke kanan. Ya, hayya ala al falah ke kanan. Hayya ala salah ke kanan, ya, mohon maaf, ke kanan, hayya ala salah ke kanan. Kemudian dua kali hayya ala salah kan. Kemudian hayya ala al falah yang ke kiri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ayyakuna fi awwalil waqti, di antara kesunan adzan dia adzan di awal waktu. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat dia langsung adzan, itu sunnah seperti itu. Kemudian bab yang kedua, bab syurut sihhatis shalah, bab syarat sahnya sholat. Penulis di sini mengatakan wa fihi dhabitun wahidun, pada bab ini ada satu ketentuan. Ya. Syurutu sihhatis shalah tis'atun, syarat sahnya sholat ada tis'ah, ada sembilan. Syarat sahnya sholat ada sembilan. Yang pertama al-islamu, Islam. Ya, ini Syekh Nur Mushalin Hafidhullah beliau menekankan, ya, berlalu dalam sebuah pembahasan, ya, bahwa syarat sahnya ibadah apapun itu ada empat: Islam, berakal, tamyiz, dan niat. Nah, itu pasti ibadah apapun itu empat itu ngikut, ya. Islam, berakal, tamyiz, dan niat. Nanti ada tambahan itu pada pembahasan-pembahasan khusus, ya. Pembahasan ini mungkin ada tambahan ini, pembahasan ini ada tambahan ini. Tapi secara umum namanya ibadah itu dipersyaratkan, atau empat hal itu menjadi syarat. Ya, Islam, kemudian akal, tamyiz, dan niat. Baik. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua al-aql. Syarat yang kedua al-aql, berakal. Ya. Kemudian syarat yang ketiga at-tamyiz. Ya, tadi sudah lewat juga tamyiz. Kemudian syarat yang keempat at-taharah ma'al qudrah. At-taharah ma'al qudrah, bersuci ma'al qudrah kalau dia mampu. Nah, kalimat at-taharah ma'al qudrah, bersuci ketika mampu, ini menunjukkan seandainya seseorang itu tidak mampu bersuci, maka syarat ini gugur. Ya. Ketika misalkan seseorang dia tidak mampu bersuci dengan air, maka dia bertayamum. Kalau dia tidak mampu juga, ya, karena dia mungkin tidak mampu menggunakan debu atau dia tidak mendapati debu, maka gugur syarat ini, dia disebut dengan faqidut tahuroid. Ya, dan dia masih tetap bisa sholat walaupun dia tidak suci. Ya, makanya kalimatnya at-taharah ma'al qudrah, taharah bersuci ketika mampu. Kemudian syarat yang kelima, duhulul waqti, masuknya waktu. Syarat sah salat yang kelima, masuknya waktu. Ya. Maka tidak diperbolehkan salat sebelum masuknya waktu. Tidak diperbolehkan salat sebelum masuknya waktu. Kecuali ya, kecuali pada keadaan menjamak antara asar dengan zuhur dan maghrib dengan isya, jamak takdim. Ya, jamak takdim dia sholat zuhur dan sholat asar, padahal dia belum masuk waktu asar, ya kan? Nah, tapi diperbolehkan karena kondisi menjamak. Dan ini pada sholat zuhur dan sholat asar, demikian pula sholat maghrib dan sholat isya. Ya. Kemudian selanjutnya kata Syekh, syarat yang keenam ya. Satrul aurati ma'al qudrati, menutup aurat ketika mampu. Nah, ini menutup aurat ketika mampu. Nah, ini kalimat ketika mampu ini juga merupakan salah satu bentuk dari keindahan Islam, bahwa ketika seseorang itu tidak mampu menutup aurat, maka boleh bagi dia untuk sholat tanpa menutup aurat. Ya. Dan Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala beliau menjelaskan dalam syarah beliau, aurat laki-laki di dalam sholat adalah antara pusar dengan lutut. Jadi antara pusar dengan lutut itu aurat laki-laki dalam sholat. Berarti pusar dan naik ke atas, lutut dan naik ke bawah, itu bukan aurat. Adapun aurat wanita itu semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan saat sholat. Kecuali wajah dan telapak tangan, yang lain semuanya aurat. Ya. Kemudian Syekh di sini mengatakan, adapun aurat laki-laki, ya, yang apabila terbuka secara sengaja akan membatalkan sholat adalah di bawah pusar, di atas lutut. Ya. Dan ada tambahan di situ, tambahan apa? Tambahannya apa? Tambahannya dia harus menutup sesuatu pada pundaknya, menutupkan sesuatu pada pundaknya. Ya, kenapa? Agar supaya ini keluar dari hal yang makruh. Karena kalau misalkan salah satu dari pundak kita terlihat saat sholat, maka ini hukumnya makruh. Ya, maka saya mengatakan li'anna qadr syad au qadr al-wajib ma baina surah ila rukbah wal karahah kashfu ahadi al-atiqaini. Ya, yang menjadi syarat menutup aurat, ya, untuk disahkannya sholat adalah di bawah pusar, di atas lutut. Ya, namun ada kemakruhan ketika dia membuka salah satu dari kedua pundaknya. Ya, maka kalau sebisa mungkin kedua pundak itu jangan sampai ada yang terbuka. Ya. Namun seandainya kok terbuka, maka tidak membatalkan sholat, cuman hukumnya makruh. Dan yang sempurna saat sholat itu dia memakai zina, yaitu pakaian yang paling bagusnya. Ya. Kemudian di sini saya mengatakan al-ajiz an sitril aura rafa'atish syari'atu anhu al-haraja wa yusalli ala halihi nasallahu sitr wassalam. Ya, kalau orang tidak mampu untuk menutup aurat, maka syariat ini mengangkat kesulitan dari badannya dan dia diperbolehkan salat dalam keadaannya tanpa menutup aurat. Jelas insyaallah. Kemudian selanjutnya ijtinabun najasah li badanihi wa saubihi wa buk'atihi ma'al qudrah. Ya, menjauhkan najis dari badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. Tiga sekaligus ya. Badan, kemudian pakaian, dan tempat sholatnya. Ma'al qudrah, kalau mampu. Ya. Maka Syekh di sini mengatakan, ya, fa'in sholat wa'ala badani najasatun wahuwa ya'lamu muta'ammidan batolat sholatu. Kalau dia sholat sementara badannya itu ada najis dan dia tahu, namun sengaja tidak dihilangkan, maka sholatnya batal. Ya. Walakin hadza mal qudra, tapi ini kalau mampu. Fa in ajiza an izalati hadhihi najasa, kalau dia tidak mampu menghilangkan najis, ya. Rufi'an hadzal haraj walau yusalli ala halihi. Tidak apa-apa dan dia boleh sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, kalau dia tidak mampu untuk menghilangkannya. Ya. Nah, di sini saya menyebutkan wahuna ya'ti bayanu hali ahli al-amrad wa ahli al-a'dar. Nah, di sini datang penjelasan keadaan orang yang sedang sakit atau uzur. Mimman tastamiru alaihi najasa, dari kalangan orang-orang yang najis itu senantiasa mengalir dari tubuhnya. Ya. Masalan al-qastarah, contohnya kateter itu. Ya, kateter orang sakit. Allati tuzau fi jasadil insan li khurujil baul au khurujid dam au khuruj kadzalika al-azira. Ya, yang diletakkan pada tubuh seseorang agar agar supaya air kencingnya keluar atau darah misalkan atau keluar kotoran ya. Ini tasrat bil insan fi hali maradi wa ajiza an izalatiha fi awqati salat falu ayusalliya biha. Kalau itu bersambung terus ya pada tubuh seseorang saat sakitnya dan tidak mampu untuk menghilangkannya pada waktu-waktu salat, maka boleh bagi dia untuk salat walaupun alat itu ada padanya, dan ini tidak apa-apa. Ya, amma man qadira ala izalati an-najasati fayajibu alai ayuzila hadhihi an-najasata. Adapun orang yang mampu untuk menghilangkan najis-najis tersebut, maka wajib untuk menghilangkannya. Jadi kalau tidak mampu, maka tidak apa-apa. Ya. Demikian pula pakaian. Demikian pula pakaian. Kalau pakaian itu terkena najis, maka wajib untuk menghilangkan najis. Amma in ajiza wa kana ali thawbun wahid wa la yamliku ghayrahu wa kana najisan fa in azalahu zaharat awratuhu falahu ay yusalliya bihadha thawb aula min ay yusalli 'ariyan hadha wasai. Nah, kalau dia tidak mampu untuk menghilangkan najis ya, dan pakaian itu cuma satu saja, dia tidak punya pakaian yang lainnya dan pakaiannya itu najis, dan seandainya dia hilangkan ya, dia hilangkan berarti konsekuensinya dilepas pakaiannya, maka akan terlihat auratnya misalkan ya, maka dia akan terlihat auratnya maksudnya, maka dia sholat tetap menggunakan pakaian itu lebih utama daripada sholat dengan keadaan membuka auratnya. Ya, jadi misalkan sarungnya jemaah, ya cuman itu saja kepunyaan dia, dia tidak bisa mengusahakan yang lainnya. Ya, dia bisa pilih saja satu di antara dua. Apakah dia melepasnya sehingga dia sholat dalam keadaan terbuka auratnya, atau dia tetap memakai pakaian tersebut dalam keadaan najis? Ya, yang lebih utama dia tetap memakai pakaian tersebut walaupun ada najis. Ya, demikian pula tempatnya. Demikian pula tempatnya. Kalau misalkan tempatnya ada najis, maka wajib bagi dia untuk menghilangkannya. Tapi kalau dia tidak mampu, seperti misalkan dia itu ditahan di situ, ditahan di tempat yang najis, dan datang waktu sholat dan tidak mungkin dia berpindah dari tempat tersebut, maka pada saat seperti itu dia diperbolehkan sholat di situ walaupun ada najis. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, kata Syekh, istiqbalul qiblah. Di antara syarat sahnya sholat adalah istiqbalu al-qiblat, menghadap qiblat, menghadap qiblat. Kemudian yang kesembilan terakhir, niyat, an-niyatu. Ya, an-niyatu. Kemudian selanjutnya kata Syekh, babu ahkamis sholati, bab hukum-hukum seputar sholat. Penulis mengatakan wa fihi sab'atu dhawabit. Pada bab ini ada tujuh ketentuan. Ada tujuh ketentuan, ada tujuh dhabit. Al-dhabitu al-awwalu, ketentuan yang pertama, syurutu wujubis sholati khamsatun. Syarat wajibnya sholat itu ada lima. Kalau tadi itu syarat sahnya sholat, kapan orang itu bisa dikatakan sah sholat. Nah, sekarang syarat wajibnya sholat ini, syarat seseorang itu diwajibkan untuk sholat. Kalau tadi syarat di mana seseorang itu sah sholatnya. Apa saja yang dipersyaratkan agar orang sah sholatnya? Ya, kalau ini apa saja yang dipersyaratkan ya terkait dengan kewajiban seseorang menjalankan sholat. Ya, kapan seseorang wajib sholat? Gitu gampangnya. Kapan seseorang wajib sholat? Pertama, ya al-Islam, Ya, kan ada lima ini ya. Syurut wujubus sholat, syarat wajibnya sholat ada lima. Yang pertama Islam. Jadi kalau dia orang Islam berarti dia wajib untuk sholat. Ya, beda dengan yang tadi ya. Yang tadi syarat yang pertama contohnya sama-sama Islam. Cuman pembahasannya kalau dia tidak Islam berarti tidak sah sholat. Gitu. Yang kedua berakal. Kalau dia tidak berakal berarti tidak sah sholat. Ya, kemudian tamyiz, kalau dia tidak tamyiz berarti tidak sah sholat. Nah ini kalau syarat wajibnya sholat, yang pertama Islam, berarti kalau dia tidak Islam tidak wajib. Gitu. Kemudian yang kedua berakal, berarti kalau tidak berakal tidak wajib. Gitu. Kemudian yang ketiga al-bulug, balik, berarti kalau dia belum balik tidak wajib. Kemudian ya, tidak wajib bagi seorang yang belum balik. Walaupun misalkan si belum balik ini dia sholat, asalkan dia tamyiz maka sah. Ya berlalu di syarat sahnya sholat tamyiz. Pada saat syarat sah sholat tidak disebutkan balik karena balik bukan syarat sah sholat. Ya syarat sahnya sholat adalah tamyiz. Kalau orang itu belum tamyiz nggak sah sholatnya. Ya. Tidak dikatakan syarat sahnya sholat balik. Berarti kalau belum balik gak sah. Enggak. Ya. Kalau belum balik dia tetap sah. Tapi kalau belum balik dia tidak wajib. Kalau belum balik yang penting tamyiz. Beliau udah sah. Kemudian yang keempat. Adamul haid. Tidak sedang haid. Berarti kalau sedang haid tidak wajib. Tidak wajib. Adapun selanjutnya. Ada munifas, tidak sedang nifas. Tidak nifas. Berarti kalau misalkan sedang nifas tidak wajib. Ya, dasarnya apa? Dasarnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan tentang orang yang sedang haid. Ya. Aisyah mengatakan kunna karena yusibuna zalik, ya dulu kami haid, ya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Berarti salat itu tidak dilakukan waktu itu. Kemudian adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua dari bab ahkamus shalah. Arkanus shalati 14, rukun salat ada 14. Ya, rukun salat ada 14. Yang pertama al-qiyamu fil fard. Berdiri pada salat wajib. Berdiri pada salat wajib. Ya, makanya kalau misalkan seseorang itu pada saat salat wajib dia tidak berdiri, maka salatnya tidak sah. Ya. Kecuali kalau dia tidak mampu. Kecuali kalau dia tidak mampu. Ya. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Ya, bacaan Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangan. Ya, maka saya mengatakan, amma raf'ul yadaini falaysa wal maksud biraf'il yadaini. Falaysa wal maksud. Faraf'ul yadaini sunnah. Ya, bukan mengangkat kedua tangan ya yang dimaksudkan takbiratul ihram. Ya, mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya seorang takbiratul ihram tanpa mengangkat kedua tangan langsung saja Allahu Akbar, itu tidak apa-apa. Ya, karena mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Adapun takbiratul ihram berarti bacaan Allahu Akbar. Ya. Kemudian selanjutnya rukun yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Nah ini rukun juga ini. Kalau orang tidak membaca surat Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab. Kemudian yang keempat ar-ruku'. Yang keempat ar-ruku'. Ya, ruku' ini juga merupakan rukun. Kemudian yang kelima ar-raf'u minhu. Bangkit dari ruku'. Ya, gerakan kita bangkit dari rukuk ini terhitung rukun sendiri. Rukun yang kelima. Kemudian Kemudian yang keenam, al-i'tidalu qa'iman, al-i'tidal. I'tidal dalam keadaan berdiri. Ini rukun yang keenam. Jadi ada ruku, kemudian ada bangkitnya, kemudian ada berdirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ketujuh, as-sujud. Ya, sujud. Rukun yang ketujuh adalah sujud. Kemudian rukun yang kedelapan, ar-raf'u minhu. Bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Bangkitnya itu terhitung rukun sendiri. Kemudian al-julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Ini rukun yang ke-9. Al-julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Kemudian rukun yang ke-10, at-tuma'ninatu fil kull. Tuma'ninah pada semua rukun. Ya, tuma'ninah pada semua rukun. Nah, tuma'ninah itu artinya tenang. Nah, lah. Kemudian kadar tuma'ninah itu minimalnya berapa? Ya, kadar tuma'ninah minimalnya berapa? Kadarnya ketika seseorang bisa membaca bacaan-bacaan setiap rukunnya. Misalkan berdiri, kan? Berdiri dia bisa membaca Fatihah, ah itu berarti udah tuma'ninah. Ya. Kemudian ruku, dia bisa membaca zikir rukunya. Nanti akan disebutkan zikir rukunya yang wajib apa? Itu berarti sudah tuma'ninah. Subhana rabbiyal azim. Ah, sudah tuma'ninah dia. Kemudian ketika sujud, subhana rabbiyal ala, berarti sudah tuma'ninah. Seperti itu. Kemudian yang ke-11, at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir itu juga rukun. Tasyahud akhir itu juga rukun. Kemudian yang ke-12, al-julus lahu walit taslim. Duduk untuk tasyahud akhir dan untuk salam. Duduknya untuk tasyahud akhir dan untuk salam itu rukun. Kemudian yang ke-14, at-taslimatul ula, salam yang pertama. Ya, salam yang pertama itu rukun. Ya. Kalau salam yang kedua sunnah, nanti akan masuk ke sunnah salam yang kedua. Kalau tasyahud yang terakhir tadi apa? Rukun. Nanti kalau tasyahud yang pertama itu wajib. Kemudian di antara rukun adalah at-tartib, berurutan. Ya, at-tartib alias berurutan. Kemudian selanjutnya az-zabitu salis, ketentuan yang ketiga, wajibatu sholati samaniyatun. Setelah rukun ya, kita akan membaca wajibatu sholat. Dhabit yang ketiga, ketentuan yang ketiga, kewajiban sholat ada 8. Ya. Apa perbedaan antara rukun dengan wajib? Perbedaannya sama-sama kalau ditinggalkan secara sengaja, sama-sama kalau ditinggalkan secara sengaja, maka akan batal sholatnya. Ya. Perbedaannya kalau rukun, kalau misalkan dia itu tertinggal, maka wajib untuk didatangkan. Wajib untuk didatangkan. Misalkan dia tertinggal Al-Fatihah, maka dia harus mendatangkan Al-Fatihah. Ya. Contohnya misalkan dia tertinggal ruku. Ya, dia lupa ruku misalkan. Ya, dia lupa ruku langsung sujud. Ya, maka dia harus bangkit. Dia harus bangun untuk ruku. Nah, seperti itu. Kalau kewajiban seandainya dia tertinggal, seandainya dia tertinggal, itu nanti dia cukup ditambal dengan sujud sahwi. Ya, seperti itu. Tapi kalau sama-sama ditinggalkan sengaja, maka ini membatalkan. Dan insya Allah nanti ada rinciannya dalam masalah ini, bagaimana kalau lupa rukun, bagaimana kalau lupa wajib, itu di pembahasan sujud sahwi insya Allah. Kemudian selanjutnya, wajibatu sholat istamaniyatun, kewajiban-kewajiban sholat ada 8. Pertama, takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal, takbir-takbir perpindahan. Ya, jadi bacaan-bacaan takbir perpindahan ya, ini hukumnya wajib. Ya. Ya kan, kita setiap mau gerak itu kan pasti ada takbir-takbir kan? Nah, itu hukumnya wajib. Ya. Misalkan setelah membaca Al-Fatihah, dia mau ruku, Allahu Akbar. Takbir, ya. Kemudian ketika ba'da rafihi minar ruku, setelah bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian ketika turun sujud, Allahu akbar. Antara dua sujud, Allahu akbar, takbir takbir intiqal, takbir perpindahan ini hukumnya wajib. Ya. Dan wajib ini bagi makmum, bagi imam, makmum dan munfarid. Ya, munfarid orang salat sendirian. Dan Syekh di sini menekankan bahwa banyak atau sebagian dari makmum itu dia meremehkan atau menyepelekan bacaan takbir intiqal ini. Ya, rata-rata makmum dia enggak baca takbir intiqal, wes ikut aja gerakan-gerakan. Padahal ini kewajiban. Ya, makanya makmum dia harus membaca takbir intiqal. Nah, terus bacaannya gimana? Apakah bersuara atau tidak? Ya, sesuai dengan bacaan-bacaan biasa dia. Ya, dia ketika baca Fatihah gimana? Nah, seperti itulah bacaan takbirnya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, kewajiban yang kedua, sami Allahu liman hamidah. Baca sami Allahu liman hamidah. Ya. Ini bagi imam dan munfarid, bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Kalau makmum dia tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Dia yang ketiga nanti, baca Rabbana walakal hamdu. Ya, bacaan Rabbana walakal hamdu ini bagi imam, bagi makmum dan bagi munfarid. Ya. Bagi imam, makmum dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah itu imam dan orang yang sholat sendirian, makmum enggak baca. Kalau Rabbana walakal hamdu, imam, makmum dan orang yang sholat sendirian. Kemudian yang keempat, bacaan Subhana Rabbil Azim sekali dalam ruku. Nah, ini kewajiban Subhana Rabbil Azim sekali dalam ruku. Kemudian bacaan Subhana Rabbil A'la sekali dalam sujud. Ini termasuk dari kewajiban. Kemudian yang keenam, kewajiban yang keenam, bacaan Rabbighfirli antara dua sujud. Bacaan Rabbighfirli antara dua sujud. Ini kewajiban. Kemudian tasyahud yang pertama. Nah, ini juga kewajiban. Tasyahud yang pertama juga kewajiban. Ya. Kemudian yang keenam, al-julus, lau duduk untuk tasyahud pertama, ini juga kewajiban duduknya. Kemudian selanjutnya al-dhabitur rabi, ketentuan yang keempat. Ya, ketentuan yang keempat. Yang keempat. Ya. Sunanus shalah al-qauliyah itsnata asyarata sunnah. Salah cetak. Ya. Sunnah salat, ya. Secara bacaan, sunnah-sunnah salat secara bacaan itu bacaan-bacaan yang disunnahkan dalam salat, gampangnya gitu. Ya, ketentuan yang keempat, bacaan-bacaan yang disunnahkan dalam sholat. Ada 12. Yang pertama, doa ul istiftah, doa istiftah. Tadi ini sunnah-sunnah yang sifatnya bacaan, ada 12. Yang pertama, doa istiftah. Kemudian yang kedua, at-ta'awudu, ta'awud, bacaan ta'awud. Kemudian yang ketiga, bacaan amin. Bacaan amin itu juga sunnah. Di sini saya melewatkan bacaan bismillah. Ya. Kenapa? Karena memang masalah bismillah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi difatwakan Syekh Shalal Fauzan, bacaan bismillah itu sunnah. Dan seandainya seseorang tidak membaca bismillah sebelum baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak batal, tidak apa-apa. Saya lanjutkan yang keempat, qiraatu as-surah, membaca surat setelah Al-Fatihah, ini juga sunnah. Membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Kemudian yang kelima, al-jahru fil jahriyah, mengeraskan bacaan pada sholat-sholat yang disunnahkan untuk mengeraskan bacaan. Ya, ini juga sunnah. Misalkan sholat Jumat, ya itu kan, nah itu sunnah, orang baca Fatihah keras itu sunnah imamnya. Ya. Demikian pula pada sholat maghrib rakaat satu yang rakaat kedua dia baca jahriyah, tapi sunnah dia baca jahriyah. Ya, artinya seandainya saat itu dia nggak baca keras itu nggak apa-apa gitu. Ya, misalkan maghrib imamnya tiga rakaat nggak baca, nggak kedengaran baca, itu nggak apa-apa. Atau sholat id, ya takbir Allahu akbar, diam imam, kemudian ruku, ya nggak kedengaran bacaannya, itu juga nggak apa-apa. tapi menyelisih sunnah. Kemudian al-israr fi sirriyah, melirihkan bacaan pada sholat-sholat sirriyah, sholat-sholat yang bacaannya dilirihkan, seperti misalkan sholat zuhur, ya sholat asar. Makna ini sunnah melirihkan bacaan pada sholat-sholat sirriyah, seandainya dia zuhur bacanya keras imamnya, itu juga tidak apa-apa, tapi menyelisih apa? Sunnah. Ya. Kemudian yang ketujuh, az-ziyadatu ala rabbana walakal hamdu, menambah bacaan setelah bacaan rabbana walakal hamdu. Ya. Ya. Ya, mungkin kita sholat dulu ya, biar enggak terlalu tergesa-gesa. kita lanjutkan. Berikutnya, di antara yang sunnah termasuk dari bacaan-bacaan sunnah dalam sholat adalah az-ziyadatu ala rabbana wa lakal hamdu. Menambah dari bacaan rabbana wa lakal hamdu. Yani ketika dia bangkit dari rukuk, ya. Karena tentu di sana ada bacaan tambahan, ya, seperti dia baca mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini sunnah. Kalau dia mencukupkan rabbana wa lakal hamdu saja, maka ini tidak apa-apa. Ya, ketika sami'a Allahu liman hamida, kemudian rabbana wa lakal hamdu. Ya, sami'a Allahu liman hamida tadi wajib bagi makmum dan juga munfarid. Adapun rabbana wa lakal hamdu wajib bagi imam, makmum, apa tadi? Apa itu namanya? Sami'a Allahu liman hamida itu bagi imam, makmum dan munfarid. Kalau rabbana imam dan munfarid, maaf ya, itu sami Allahu liman hamida. Kalau rabbana wa lakal hamdu itu bagi imam, makmum dan munfarid. Nah, seandainya dia menambah, maka ini sunnah mil as-samai, mil as-samawati, wa mil ama, wa mil al-ardi, wa mil ama bainahuma, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian saya di sini menyinggung lafaz rabbana wa lakal hamdu wa syukru. Ya. Rabbana wa lakal hamdu wa syukru, dan ini lam tarid, tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu, kata Syekh. Kemudian selanjutnya az-ziyadatu ala tasbihati ruku. Ya, menambah tasbih ruku. Ya, tasbih ruku rabbana subhana rabbil azim, ya. Subhana rabbil azim. Kalau misalkan dia tambah, itu sunnah. Misalkan dia tambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau subuhun kudusun rabbul malaikati warru, dan zikir-zikir yang ada, kan zikirnya kan banyak juga, kan? Ya, kemudian az-ziyada ala tasbihati sujud, ya. Menambah tasbih sujud, menambah tasbih sujud. Ya. Seandainya bisa dia membaca Allahumma gfirli dhanbi kulla, ya, diqahu wa jilla, awalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirra, dan seterusnya, maka ini diperbolehkan. Termasuk dari sisi bilangan, termasuk dari sisi bilangan. Seandainya misalkan dia membaca subhana rabbil azim, itu sudah cukup. Kalau dia mau tambah subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, itu hukumnya sunnah. Kemudian az-ziyadatu ala rabbighfirli baina sajdatain. Menambah bacaan rabbighfirli antara dua sujud. Antara dua sujud dia membaca rabbighfirli, itu sudah cukup. Kalau dia mau tambah, itu sunnah. Seperti misalkan rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzukni, nah, itu sunnah. Kalau bilang wajib, rabbighfirli saja. Kemudian di antara sunnah at-ta'awudz min arba'in ba'da tasyahudil akhir. Ya, dia minta perlindungan dari empat perkara setelah tasyahud akhir. Ya, Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lah, ini empat minta perlindungan dari empat perkara, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir dari bacaan-bacaan sunnah dalam sholat adalah at-taslimatu tsaniyah. At-taslimatu tsaniyah. Ya, salam yang kedua. Jadi salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Al-dhabitul khamisu, ketentuan yang kelima, sunanul af'ali samani asyarata sunnatan. Ya. Berikutnya dhabit yang kelima, sunnah-sunnah af'al, yakni perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan yang disunnahkan dalam sholat ada 18. Ada 18. Yang pertama, raf'ul yadaini fi arba'ati mawazi'a. Mengangkat kedua tangan pada empat tempat. Mengangkat kedua tangan pada empat tempat. Empat tempat itu mana saja? Empat tempat itu sebagaimana disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW, beliau pertama mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi idaftataha shalah. disebutkan dalam penjelasan Abdullah Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya hadwa mankibai. Hadwa mankibai artinya setentang atau searah dengan kedua bahu. Mankib atau pundak ya, mankib ini. Apa ini? Pundak ya. Nah, setentang dengan kedua pundaknya. Ya. Idza iftataha shalah, apabila beliau membuka salat. Ah, ini inda takbiratul ihram. Ini pertama ketika takbiratul ihram. Ya. Kemudian wa idza kabbara liruku, kalau beliau mau takbir ruku. Berarti mengangkat tangan yang kedua itu ketika takbir ruku. Ya, wallahualim amin. Kemudian dia baca seorang baca surat pendek, kemudian dia mau ruku, dia baca Allahu Akbar, dia sambil ngangkat tangan. Kemudian yang ketiga wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Rafa'ahuma, ketika mengangkat dari ruku. Bangkit dari ruku. Ya, sami Allahu liman hamidah, dia ngangkat tangan. Ya, kemudian yang keempat yang terakhir idza qama liraqatin litsaniyah liraqah as-salisah. Idza qama liraqah as-salisah. Apabila dia bangkit untuk rakaat yang ketiga. Setelah rakaat kedua di tasyahud, kemudian mau rakaat ketiga, Allahu Akbar, diangkat tangannya. Ya, itu tiga tempat. Ar-raf'u empat tempat maksud saya. Raf'ul yadaini fi arba'ati mawazi'a, mengangkat kedua tangan pada empat tempat. Kemudian perbuatan sunnah yang kedua dalam sholat adalah wad'ul yumna 'alal yusra 'ala sadri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ya, seperti ini. Ini di antara sunnah. Dan lafadznya di atas dada, ya. Ini dada, kemudian di atas ini. Bukan di bawah dagu. Jadi kadang ada orang salah sholat itu gini, Pak. Ya, katanya, wah ini semangat ini, jalankan sunnah ini. Malah gini, ini keliru justru, mana. Jadi biasanya ini di atas dada seperti ini. Ya, kemudian Syekh Nuruddin Syalan hafizallahu beliau mengatakan begini. Ya. Wa in arsala yadahu fa shalatu shahihah. Kalau dia tidak menyedekapkan tangannya, ya dia membiarkan tangannya seperti ini, maka sholatnya sah. Kenapa? Karena sedekap ini sunnah. Jadi kalau orang itu sholat enggak pakai sedekap, itu sah sholatnya. Ya. Walakin yustahabu ayyadhu al-yumna 'alal yusra. Tapi disunahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, disunahkan sedekap. Dan kalau orang enggak sedekap, itu menyelisih sunnah, tidak batal sholatnya. Ya. Jadi sedekap ini sunnah. Sawa'an 'ala sadri aw tahta sadri. Sama saja apakah di atas dadanya atau di bawah dadanya, itu boleh. Di dada sini, di atas dada atau di bawah dada. Ya. Karena di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi yang benar boleh diletakkan di atas dadanya, boleh dia letakkan di atas pusarnya, ya. Bahkan boleh juga dia letakkan di bawah pusarnya. Jadi intinya itu sedekap. Ya, mau gini, ya mau di bawah atau mau itu terserah, ya. Cuman kalau gini itu dikritik oleh para ulama karena memang enggak ada satu ulama pun yang bilang seperti ini, salatu kayak gini. Baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, an-nazru mahalla sujud, melihat ke tempat sujud. Ya, ini diantara yang sunnah adalah melihat tempat sujud. Ya. Nah, boleh juga dia melihat ke arah depan dia. Ya, ke arah depan dia itu diperbolehkan juga. Demikian pula kalau dia di belakang imam, dia boleh melihat posisi imamnya. Dia melihat imamnya. Ya. Maka saya di sini justru mengatakan fal yanzur al akhra lahu fi khusyu'ihi. Maka hendaknya dia melihat mana yang paling mudah bagi dia untuk khusyuk. Ya, dia melihat ke mana? Apakah dia melihat ke depan ataukah dia melihat ke arah sujudnya? Karena pada sebagian kondisi mungkin melihat ke arah sujud dia enggak bisa khusyuk. Karena sajadahnya ada gambarnya, ada badek-badekannya. Sementara kalau dia lurus lihat tembok, maka polos gitu kan. Maka dia boleh melihat ke arah depannya, boleh juga melihat ke arah sujudnya. Mana yang paling bisa mendatangkan kehusuan bagi diri dia? Wal aglab an ayyan zura mahalla sujud, tapi dominannya umumnya dia melihat ke arah sujud. Itu umumnya orang bisa khusyuk ke arah sujud. Kemudian selanjutnya al-qabdhu 'ala rukbataini bil yadaini fir ruku. Menggenggam kedua lutut dengan kedua tangan pada saat ruku. Ya, jadi apa tuh tangan itu diletakkan di lutut pada saat ruku, digenggam al-qabd. Ya. Kemudian sunnah yang kelima maddu adh-dhahri fihi wa ja'lu ar-ra'si hiyalahu. Meluruskan punggung pada saat ruku, meluruskan punggung pada saat ruku, waja'alu ra'si hiyalahu, dan menjadikan kepala searah dengan punggung. Ya, artinya tidak diangkat, tidak pula dikebawahkan. Ya. Adapun saat sujud itu tetap pandangan atau wajah itu mengarah ke arah sujud. Ya, jadi ketika ruku itu bukan malah apa wajahnya itu menghadap kiblat, itu bukan, itu keliru ya. Jadi yang benarnya wajah menghadap ke tempat sujud dia gitu, dan kepala ini disejajarkan dengan punggungnya, tidak terlalu diangkat, tidak terlalu dikebawahkan, ditundukkan. Kemudian selanjutnya tamkinu a'dha'i sujud minal ardi, ya, menguatkan atau menekankan anggota sujud ke tanah. Jadi saat sujud itu anggota sujudnya benar-benar dia tekankan ke tanah. Tangannya ditekankan ke tanah, kemudian keningnya, kemudian hidungnya, ya, kemudian kakinya, itu semua anggota sujud dia tekankan ke tanah. Ya, baik. Kemudian saya di sini mengatakan sebagian orang dia sholat, Syekh Nur Misalan, sebagian orang dia sholat ya dalam keadaan sujud malah mengangkat jari jemarinya, ya, jadi seperti itu. Jadi ketika sujud jari jemarinya keangkat, ya, atau jari jemari kaki biasanya diangkat. Nah, qul hadza ghairu mumkin lil yadain, walakin alai ayab sota yadahu wa yaj'al asabi'a yadayhi lil qibla. Ya, dia taruh atau dia arahkan jari jemarinya ke arah kiblat, seperti itu. Wakadhalika yumkin rukbatayhi minal ardi fala yarfa'u, wakadhalika yumakkin rukbatayhi minal ardi. Seulang, naqulu hadha ghairu mumakkan lil yadaini, ya, atau mumakkin lil yadaini, ya. Kalau orang itu mengangkat jari jemarinya ketika sujud, berarti dia tidak menekankan kedua tangannya. Ya, yang wajib bagi dia adalah membuka kedua tangannya atau membuka tangannya dan mengarahkan jari jemari kedua tangannya ke arah kiblat. Jadi posisinya bukan ini diangkat ketika sujud, tapi dia tempelkan di sini, dia kokohkan ke tanah, kemudian dia buka jari jemarinya. Dia buka jari jemarinya. Ya, bukan digenggam kayak gini, dibuka seperti ini, diarahkan ke kiblat. Demikian pula yumakin yadahu. Ya. Wakadhalika yumakin rukbatai, demikian pula dia tekankan kedua lututnya ke tanah. Fala yarfa'u rukbatai wala yarfa'u atraf qadamaihi. Dia jangan mengangkat kedua lututnya, jangan pula mengangkat ujung-ujung jari jemari kakinya. Ya ja'alu atrafa qadamai tijahal qiblah wa yumakkinuha minal ardi. Diarahkan ke arah kiblat, ya, diarahkan ke arah kiblat dan dia kokohkan ke tanah. Jadi jari jemarinya itu diarahkan ke arah kiblat, berarti gimana? Jadi bukan diempleh-empleh ke, ya, orang Jawa itu diempleh-empleh. Itu ditekan sehingga posisi jari itu mengarah ke kiblat. Gitu ya, insyaallah bisa ini. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di antara kesunahan perbuatan-perbuatan yang sunnah, mubasyaratu al-jabhah li mahallis sujud. Ya. Mempertemukan kening secara langsung pada tempat sujud. Mempertemukan kening secara langsung pada tempat sujud. Oleh karena itulah kata Syekh, apabila dia memakai sesuatu yang menghalangi antara dia, antara kening dengan tempat sujudnya, maka dia disunnahkan untuk mengangkat sedikit dari sesuatu yang menghalangi tersebut agar kening langsung bertemu tempat sujud. Misalkan apa? Misalkan pakai imamah gitu. Pakai imamah, maka imamahnya diangkat sedikit. Ya, agar supaya kening kita ini terkena ke tempat sujud. Ya, ini disunnahkan. Walaupun seandainya misalkan tertutupi, boleh apa tidak? Sah apa tidak? Tetap sah. Ya. Karena yang tidak sah itu menutupi menutupi anggota sujud dengan anggota sujud yang lainnya. Contohnya misalkan kening ini dia ditutupi dengan tangan. Nah, ini enggak sah. Ya. Kalau misalkan dia ditutupi dengan kain, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cuman disunahkan untuk bertemunya atau disunahkan bertemunya kening dengan tempat sujud secara langsung. Kemudian selanjutnya kata Syekh, perbuatan sunnah yang ke-8, mujafatu azudaihi an janbaihi fihi. Ya. Menjauhkan lengan atas dengan dua sisi, menjauhkan dua lengan atas dengan dua sisi lambung saat sujud. Ya, jadi saat sujud itu lengan atas itu dijauhkan dari posisi lambung. Ya, jadi biasanya kan gini ya. Gini kan merkungkung gitu kan. Lah tapi ini sunahnya dijauhkan. Ya, sunahnya dijauhkan. Baik. Di sini disebutkan bahwa Nabi SAW melakukan seperti itu. An-nabi kana yujafi bainahuma hatta yabdua bayadu ibtihi. Ya, Nabi menjauhkan kedua lengan atas beliau dari kedua sisi lambung sehingga ketiak putih beliau ini kelihatan. Baik, ini ya, ini sunnah. Jadi salah, enggak sesuai sunnah maksudnya. Ya, enggak mengikuti sunnah Nabi. Kalau misalkan dalam keadaan sujud malah dia merkungkung seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya wa batnihi an fakhidaihi. Dan dia menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Nah, ini juga apa itu merkungkung gitu ya. Jadi perut ini kita jauhkan dari kedua paha saat sujud posisinya. Kemudian selanjutnya wa fakhidaihi an saqaihi, menjauhkan kedua paha dari kedua betis. Nah, jadi jangan paha dan betis itu mempel. Kalau gitu nanti posisinya itu benar-benar kayak orang katisen, berkungkung gitu bahasa Jawanya. Nah, itu diperhatikan. Cuman di sini ada perhatian dari Syekh, kalau itu mengganggu orang yang sholat di sampingnya, maka ya kita tidak perlu seperti itu. Misalkan sampai gini, sementara kita mengganggu orang di sampingnya. Ya, kalau posisi seperti jamaah kan kadang kan mengganggu, maka ya sudah, ya kita jangan sampai mengganggu orang yang ada di sampingnya. Atau misalkan posisi antara shaf satu dengan shaf yang lainnya terlalu mepet, ya sehingga ketika misalkan kok kita menjauhkan paha dengan betis, ya kemudian ini pasti akan memakan waktu, memakan tempat, ya maka kita perlu untuk mengalah sedikit, tidak apa-apa. Toh ini semua disebutkan adalah sunnah hukumnya, ya. Kemudian selanjutnya yang ke-17, yang ke-11, waja'alu atrafi asabi'il qadamaini ilal qiblah, menjadikan ujung-ujung jari jemari kedua kaki ke arah kiblat. Nah, ini sunnah. Jadi ketika pas kita posisi sujud, itu ujung jari jemari itu mengarah ke kiblat. Nah, bisa ya, Pak? Ya, jadi ditekan gitu. Jadi bukan diempleh-emplehkan gitu. Gitu. Kemudian selanjutnya yang ke-12 wad'u yadayhi hatwa mankibaihi mabsutatan madmumatal asabi'i. Meletakkan kedua tangan searah dengan kedua pundak. Ini saat sujud ini. Meletakkan kedua tangan ya, meletakkan kedua tangan searah meletakkan kedua tangan setentang dengan kedua bahu dalam keadaan tangannya itu terbuka dan digabungkan jari jemarinya. Terbuka dan digabungkan jari jemarinya. Jadi ketika posisi sujud itu tangannya di mana posisinya? Tangannya di setentang dengan bahu. Ya, setengah dengan bahu. Kemudian tangannya itu posisinya itu dibuka bukan digenggam, ya dibuka bukan digenggam, tapi posisinya juga tidak dibuka seperti ini. Ini makna dari kata mabsutah. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis, ghairu muftarishin wala qabidihima, tidak merenggangkan juga tidak menggenggam. Jadi posisinya gini. Ya, posisinya seperti itu. Baik. Ya, ini yang sunnah ya. Jadi ketika sujud, tangan itu di sebelah sini, setentang atau searah dengan bahu, kemudian posisinya dia tidak direnggangkan kayak gini, juga tidak digenggamkan. Posisinya gini menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya al-iftirash baina sajdataini wa fit tasyahudil awal. Ya. Di antara sunnah adalah duduk iftirash antara dua sujud dan pada saat tasyahud awal. Iftirash ini ya, duduk yang tinggi itu. Nah, ini sunnah antara dua sujud dan ketika tasyahud awal. Tasyahud pertama. Artinya seandainya seseorang itu duduknya tidak iftirash, itu tidak apa-apa karena ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, termasuk kalau ini tambahan ketika sholat subuh itu iftirash, itu di madhab Hambali iftirash, ya iftirash. Ya, kalau sholatnya dua rakaat di madhab Hambali itu iftirash. Kalau di madhab Syafi'i itu tawarru. Ya, nah sehingga di sini kalau misalkan seseorang itu ya duduknya tawarru, boleh nggak ini sholat subuh? Boleh. Ya, kenapa? Karena iftirash itu hukumnya sunnah saja. Posisi duduknya hukumnya sunnah. Ya, sehingga ketika misalkan kita duduk sholat di tempat di masyarakat yang di situ belum begitu paham tentang masalah-masalah fikih semacam ini dan kadang mempermasalahkan kayak sholat subuh kok posisinya duduknya kok seperti itu, ya maka kita ngikut tawarok tidak apa-apa karena ini hukumnya apa? Sunnah. Jadi sunnah duduk iftirash antara dua sujud dan pada saat tasyahud yang pertama. Terkait dengan subuh karena tasyahudnya cuma sekali, ya maka ini juga iftirash ala madhabil Hanabila menurut madhab Hambali. Kemudian selanjutnya yang ke-14 at-tawarruku fil akhir, duduk tawarruk pada saat tasyahud akhir. Ini sunnah juga. Ya. Dan karena ini sunnah, ini juga faedah ya. Faedah ketika misalkan tasyahud akhir kemudian salatnya itu misalkan orangnya mepet, ya. Masjidnya itu penuh kemudian mepet, kita kalau mau tawarruk enggak bisa. Ya enggak apa-apa kita duduknya iftirash ya, karena kalau duduk tawarruk berarti kan makan tempat. Ya ini sudah pet-petan, ya sudah iftirash enggak apa-apa. Karena ini hukumnya sunnah. Jadi dengan tahu seperti ini kita tidak akan terlalu ngotot ya. Yang ke-15 wad'ul yadaini al-fakhidaini mabsutatan madmumatal asabi. Ya, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dalam keadaan mabsutah. Mabsutah tadi dibuka, kemudian madmu matal asabi dan jari jemarinya disatukan. Dibuka itu gini. Ya, bukan digenggam ya, dibuka mabsutah, ini namanya mabsutah. Mabsutah kemudian madmu matal asabi, jari jemarinya disatukan. Jadi bukan direnggangkan ini. Ini ketika apa? Ketika tasyahud. Jadi ketika tasyahud posisinya seperti ini. Kemudian yang ke-16 at-tahliku bi ibhamil yumna wal wusta fit tasyahudain. Nah, pada saat dua tasyahud dia mentahlik, membuat lingkaran dengan ibhamul yumna wal wusta, dengan menggunakan jari tengah dan jari dan ibu jari. Jadi dibuat ini melingkarkan. Nah, ini untuk tasyahud. Tasyahud akhir dan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang ke-17 al-isyarah bisabahatil yumna fihima. Ya, mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Mengisyaratkan dengan jari telunjuk pada dua tasyahud. Ini sunnah. Yang ke-18 al-iltifat fit taslimataini, menoleh pada dua salam. Itu juga sunnah. Jadi seandainya salam dia enggak noleh, boleh gitu ya. Kemudian adzabitu sadis, ketentuan yang keenam, makruhatus salati, hal-hal yang dimakruhkan saat salat. Makruhatus salati tis'ata asyara makruhan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam salat ada 19. Yang pertama kita baca saja, tarku sunnatin amdan, meninggalkan sunnah secara sengaja. Ya, jadi meninggalkan sunnah secara sengaja itu hukumnya makruh. Ya, misalkan dia tidak membaca surat ya setelah Fatihah dengan sengaja, maka ini makruh. Ya, termasuk misalkan dia tidak sedekap, ya, maka ini makruh. Kemudian yang kedua, al-iltifat bila hajatin, menoleh tanpa hajat. Ya, menoleh yang dimaksudkan di sini adalah menoleh tanpa berpindah dari pandangan kiblat, dari arah kiblat. Kalau nolehnya sudah gini, ini sudah batal. Ya, noleh itu di sini noleh yang tidak merubah dia dari arah kiblat itu. Misalkan noleh dengan melirik, itu tidak batal tapi makruh. Tapi kalau sudah menolehnya itu menoleh dari arah kiblat, maka ini batal. Kemudian yang ketiga, iftirasu dhira'aihi. Nah, ini iftirasu dhira'aihi maksudnya dia menghamparkan kedua tangannya saat sujud ke tanah, menyentuhkan lengan bawahnya di tanah. Jadi saat sujud itu kan harusnya diangkat. Lah dia enggak, dia sholatnya gini. Meletakkan kedua lengan bawahnya ke tanah. Itu maksud yang dimaksudkan di sini. Ya, ini hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Iftirasu dhira'aihi, meletakkan kedua lengan bawahnya ke tanah saat sujud. Kemudian yang keempat, al-abasu melakukan perbuatan sia-sia atau main-main. Ah, ini makruh. Contohnya misalkan jenggot ya, main-main jenggot. Kalau orang Indonesia biasanya main-main peci. Ya, jadi kalau sholat pecinya dinaikkan. Nanti bosan ditarik kan, seperti kalau orang Arab biasanya main imamah gitu. Jadi main imamahnya disampirkan, nanti dilepas lagi. Ini kalau sudah banyak malah membatalkan ya. Sudah banyak sudah merubah keadaan sholat, orang melihat bahwa dia orang lagi enggak sholat, dia orang lagi sedang main-main peci. Ya, itu dia sudah batal. Kemudian yang kelima, at-takhassur. At-takhassur itu ini bahasa Jawanya malangkere, berkecak pinggang. Nggih, Pak, kacak pinggang itu. Ya. Ini juga perkara yang makruh. Ya. Dan ini apa itu namanya? Perbuatan orang Yahudi zaman dahulu. Ya, perbuatan orang Yahudi ketika ya ini dikatakan ini perbuatan orang Yahudi. Kemudian selanjutnya At-tasa'ub itu menguap ya, menguap, ngelakap ya, ini juga makruh. Makanya kalau ketika seseorang itu hendak menguap, maka sebisa mungkin dia tahan ya, dia tahan saat sholatnya. Kemudian yang ketujuh, istiqbalu suratin, sholat menghadap gambar ya, sholat menghadap gambar, ini juga hukumnya makruh. Hal-hal yang bergambar, kemudian hal-hal yang bercorak ya, itu hukumnya makruh sholat menghadap ke situ. Kemudian selanjutnya, wa farqa'atu al-asabi. Farqa'atu al-asabi itu membunyikan jari jemari saat sholat. Ini. Nah, itu ini juga hukumnya makruh. Ya, kemudian selanjutnya tasbikuhuma, mentasbik itu menjalin jari jemari. Itu juga makruh saat sholat. Kemudian lubsu saubin mu'allamin, memakai pakaian yang bercorak atau bergambar. Ya, ini juga hukumnya makruh. Ya, kenapa hukumnya makruh? Ya, karena dia bisa membuat orang yang melihat, orang yang sholat yang melihat itu tertarik ke gambar itu. Kemudian selanjutnya, katfu as-saubi aw as-sya'r, melipat pakaian atau menggulung rambut. Ya, jadi misalkan dia pakaiannya dilipat saat sholat, itu enggak boleh melipat pakaian ya, atau menggulung rambut, itu tidak diperbolehkan. Ya, kemudian selanjutnya masu asari sujud qoblal faraq, menghilangkan bekas-bekas sujud sebelum selesai. Jadi kadang ketika seseorang itu sujud, bangkit, belum selesai sholatnya, sudah di wis dilapi, misalkan kan sajadah ada debunya gitu kan, itu diam. Itu makruh justru. Kemudian selanjutnya bihadrati ta'am. Ya, sholat dalam keadaan makanan sudah dihadirkan di depan dia, dan dengan catatan dia berkeinginan makanan itu. Kalau belum dihadirkan atau sudah dihadirkan tapi dia tidak berkeinginan, maka tidak makruh. Ya, karena kalau sudah berkeinginan, pikiran dia akan ke arah makanan. Kemudian ma'a mudafa'ati al-akhbatan. Demikian pula di antara yang makruh yang ke-14 adalah dia menahan dua khobath. Ya, menahan dua khobath. Dua khobath artinya buang air besar dan air kecil. Jadi ketika sholat dia menahan buang air besar dan air kecil, itu hukumnya makruh. Disamakan juga menahan kentut. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-15, ila ghairi sutratin lil imam wal munfarid. Sholat tanpa sutra. Sutra itu penghalang di depannya, entah tembok, entah kayu, atau entah apa benda-benda yang meninggi, bagi imam dan munfarid. Jadi imam dan orang yang sholat sendiri, kalau dia tidak menghadap sutra saat sholat, hukumnya makruh. Jadi disunahkan untuk menghadap sesuatu. Yang ke-16, as-sadl. Ya. As-sadl itu apa? As-sadl itu, ya, as-sadl itu dia memakai pakaian yang sebetulnya ada lengan bajunya, tapi tidak dia pakai. Ya, contohnya misalkan dia pakai jaket, ya. Kemudian karena pas posisi dingin, itu nggak masuk kemana? Ke lengan bajunya itu, dipakai di luarnya. Nah, ini hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya taghthiyatul fam, menutup mulut. Ya, menutup mulut saat sholat ini hukumnya makruh. Seperti pakai masker, itu hukum asalnya makruh gitu. Ya, cuman kalau ada hajat seperti misalnya orang sakit, flu, atau di masa ini masa ada corona gitu kan. Nah, ini tidak apa-apa. Ya, yang makruh-makruh itu yazulu ma'al haja. Dia akan hilang kemakruhannya kalau ada kebutuhan. Apalagi darurat sudah. Ya, makanya kemarin ketika ada sebagian yang ribut-ribut masalah masker, ya, dibilang pakai masker sholat gak sah, ini dia gak paham fikih, ya. Ini dimasukkan ke ulama dalam kategori makro. Dan makro itu kalau ada hajat saja, ada kebutuhan saja, itu sudah gak jadi makro. Apalagi sudah ada darurat, gitu kan. Baik, kemudian selanjutnya, al-busaku ilal qiblah aw an yaminihi, meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan. Nah, ini juga makruh ketika sholat, ya. Nah, terus kalau mau meludah kemana? Kalau mau meludah ke arah kiri dan di bawah telapak kakinya, ya, meludah misalkan sholat ke arah kiri dan di bawah telapak kakinya. Ini kalau masjidnya tidak pakai karpet, ya, kalau masjidnya pakai karpet ya, ya dia jangan meludah ke situ, ya. Maka di sini saya mengatakan, ya. Hada idza kanat al-ard ghairu mafrusha. Ini kalau tanahnya itu tidak dikasih karpet itu. Kalau sekarang sudah ada karpet, ini bisa meludah ke pakaiannya gitu ya. Kalau dia tidak memiliki mindil. Kalau dia tidak memiliki apa itu namanya sapu tangan. Kalau misalkan dia lagi flu atau lagi apa, itu pakai sapu tangan ya. Dia jangan meludah ke karpetnya, kasihan. Ya, kemudian selanjutnya raful basar ila sama, di antara yang makruh adalah mengangkat pandangan ke langit saat sholat, itu makruh. Yang terakhir adzabitus sabi, ketentuan yang ketujuh, mubtilatus sholat samaniyah, pembatal sholat ada delapan. Yang pertama tarkus syartin aw ruknin amdan bila udrin, meninggalkan syarat atau rukun dengan sengaja tanpa uzur. Jadi rukun dan syarat itu dia tinggalkan secara sengaja tanpa uzur. Kalau uzur enggak masalah. Contohnya apa? Contoh syarat adalah menutup aurat. ya kan? Kalau dia tinggalkan secara sengaja tanpa uzur, enggak sah, batal sholatnya. Tapi kalau ada uzur, maka tidak batal. Jadi meninggalkan syarat atau rukun dengan sengaja tanpa uzur. Yang kedua, al-aklu awasyurbu amdan, makan atau minum secara sengaja. Jadi saat sholat makan dan minum, itu. Nah, sekarang bagaimana ketika misalkan seseorang itu dia posisinya baru makan, ya baru makan atau baru minum, misalkan minumnya minum madu, rasanya manis, ya kemudian setelah itu dia langsung sholat. Sementara di bagian gusinya misalkan ada sisa makanan atau ada rasa misalkan di situ, nah kemudian dia telan, lah hukumnya bagaimana seperti itu? Nah hukumnya tidak apa-apa, tapi disunahkan sebelum dia sholat untuk berkumur-kumur terlebih dahulu, disunahkan seperti itu. Nah adapun misalkan nanti pas waktu sholat kok apa misalkan di ludah dia itu ada rasa manis-manisnya gitu, itu ditelan gimana? Tidak apa-apa, atau ada sisa-sisa, ya sisa-sisa makanan di mulut, maka ini tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya yang kedua, ini sudah saya tanyakan ke Syekh pensyarah kitab ini, Syekh Nur bin Sya'lan, saya tanyakan dan belum mengatakan tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, al-kalamu amdan, berbicara secara sengaja. Berbicara secara sengaja, atau saya menyebutkan di sini, atau keluar dari mulutnya huruf yang menyerupai pembicaraan. Huruf yang menyerupai pembicaraan, dia enggak berbicara, tapi keluar huruf. Ya, contohnya misalkan itu sudah membatalkan itu. Kan keluar huruf, kalau huruf hijainya ha mim, itu namanya menyerupai berbicara. Ya, gitu. Jadi bicara atau menyerupai berbicara ini keluar huruf, ya, walaupun tidak ada artinya. Ini batal. Kemudian yang keempat, az-dhahik, ketawa. Ketawa yang memunculkan suara. Makanya kalau sekedar senyum itu tidak membatalkan. Ya. Kalau senyum tidak membatalkan. Makanya kalau sudah ada suara berarti batal. Yang kelima, al-amalu katsir min ghairi jinsiha. Melakukan gerakan yang banyak bukan gerakan salat. Melakukan gerakan yang banyak bukan gerakan sholat, misalkan kukur-kukur tapi banyak, ya menggaruk dan banyak, atau jalan ke kanan ke kiri. Kemudian yang keenam, ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin, ya sengaja menambah rukun berupa perbuatan, ya sengaja menambah rukun berupa perbuatan. Contoh rukun berupa perbuatan apa? Ruku. Jadi rukunya dia tambah gitu. Ya, kalau rukun berupa ucapan itu tidak batal. Ya, jemaah. Kalau rukun berupa ucapan tidak batal, seperti misalkan dia menambah ucapan, menambah bacaan Fatihah. Nah, ini makruh saja, Fatihah dia baca dua kali, itu makruh secara sengaja. Tapi kalau rukunnya rukun perbuatan ini membatalkan sholat. Kemudian yang ketujuh, mururul mar'atil baligha awil himar awil kalbil aswad duna maudhi'i sujudihi. Lewatnya wanita yang sudah balig atau keledai atau anjing hitam. Ada keledai, ada anjing hitam, atau ada wanita yang sudah balig lewat di depan dia, ya duna maudhi'i sujudihi, pas di area sujud dia. Kalau di depan atau jauh dari area sujud dia enggak masalah. Tapi kalau pas di area sujud dia, maka ini membatalkan sholatnya. Apa itu? Wanita yang sudah balik, keledai dan juga anjing hitam. Yang terakhir, al-i'timamu biman la tasihu imamatuhu. Dia bermakmum kepada orang yang tidak sah sebagai imam. Ya, contohnya misalkan bermakmum di belakang orang kafir. Nah, itu sholat dia apa? Sholat dia tidak sah. Ya. Demikian pula wanita dia menjadi imam, itu juga tidak sah. Sholatnya sang laki-laki tersebut tidak sah. Seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Naktafi ila huna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.